يعني قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به وبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Allah menyebutkan dalam ayat ini, dan ingatlah jika Allah mengambil perjanjian yang kokoh kuat dari orang-orang yang telah diberi Alkitab supaya mereka betul-betul menjelaskannya kepada manusia. Wala taktumunahu, dan jangan kamu, ini tujukan kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Hal ini adalah Yahudi. Dan jangan menyembunyikannya, tapi mereka melemparnya ke belakang punggung-punggung mereka dan mengambil ganti harga yang sedikit. Fabisama yashtarun, dan alangkah buruknya apa yang mereka tukar. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka berikan, mereka lakukan, dan mereka suka untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan. Maka janganlah mengira bahwa mereka itu selamat dari azab. Padahal untuk mereka adalah azab yang sangat pedih. Dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Dua ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang diberi Alkitab, Al-Yahud dan Nasara, Taurat dan Injil. Juga sebagai peringatan untuk orang-orang yang diberi Al-Quran. Juga peringatan untuk orang-orang yang diberi Al-Quran. Dan diberikan, ini diberikan ilmu. Supaya jangan menyembunyikan penjelasan keterangan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan agar mereka menjelaskannya kepada manusia. Jangan menyembunyikannya, apalagi ketika ditanya tentang sesuatu yang mereka ketahui. Ini ancaman, peringatan buat mereka, juga buat orang-orang yang telah diberi Al-Quran. Di dalam ayat yang lalu yang sudah kita lewat, Allah mengancam dengan laknat untuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang ada dari apa yang Allah turunkan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ulaika la'anahumullahu yal'anuhumul la'inun. Mereka diancam oleh Allah untuk dilaknat, orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat orang-orang oleh mereka yang bisa melaknat. Jangan menyembunyikan kebenaran ketika ditanyakan kepada mereka. Rasulullah juga mengingatkan, man su'ila an ilmin alimahu fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu yang sudah dia ketahui, lalu dia sembunyikan, tidak mau dia menerangkannya, maka dia akan dikekang, dipasangkan di mulutnya tali, seperti tali di mulut kuda itu, tali kekang namanya, lijam namanya, supaya kuda tidak mencongklang, keras, kencang, dari, jadi terbuat dari neraka, dari api, terbuat dari, itu untuk mereka yang menyembunyikan al-haq. Baik itu di sini terkait dengan orang-orang yang diberi Alkitab ini, tentang nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kerasulan beliau, yang itu semua ada di dalam Taurat dan Injil. dikupas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Hidayatul Hayara dalam beberapa poin. Ini sudah dalam pertemuan ke-30 mungkin yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad hafizahullah dalam Radio Adia Cirebon. Itu silakan dilihat. Beberapa penjelasan tentang kebenaran bahwa kenyataan fakta bahwa data-data beliau sallallahu alaihi wasallam, umat beliau, tentang keadaan-keadaan beliau dan para sahabat dan tentang umatnya itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, tapi mereka fanabathuhu wara'a dhuhurihim, mereka melemparkannya, mencampakkannya ke belakang punggung mereka seolah-olah tidak mengetahui. Sebagaimana mungkin dalam ayat yang lalu, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lam. Tapi di sini mereka fanabathuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi, mereka jual apa yang mereka ketahui ini tadi dengan sesuatu yang samanan qalila, sesuatu yang rendah, yang nilainya rendah. Apa itu? Dunia ini semuanya. Dari awal ila hingga akhir. Dari awal sampai akhirnya semuanya adalah sesuatu yang samanan qalila. Ketenarannya, kemasyhurannya, harta dan semua yang isinya dunia. Itu adalah perkara yang sangat sedikit. Fabi sama yashtarun, dan alangkah buruknya yang mereka tukarkan. Mereka jual pengetahuan mereka, maklumat mereka tentang kebenaran demi mendapatkan sampah dunia, demi mendapatkan harta dunia, demi mendapatkan kemasyhuran, ketenaran, kedudukan di dunia, riasah, jabatan, kepemimpinan, jah, status sosial, punya pengikut, masyhur. Itu adalah bi'sama yashtarun, seburuk-buruk apa yang mereka tukar. La tahsabanna alladziina yafrahun, dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gembira dengan sesuatu yang telah mereka tunaikan dan senang dipuji-puji dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, maka janganlah mengira bahwa mereka selamat dari azab, dan sungguh bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang yang dikatakan pahlawan kesiangan, mereka senang dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak pernah dia diberi, tidak pernah dia dapatkan. Yang kata Rasulullah dalam hadis itu, kalabisi thawbai zur, seperti orang yang menyandang pakaian, dua pakaian dusta, menipu orang, menipu dirinya. Nah, kepalsuan ini buat seperti digambarkan ya. Nah, kalau hadis tersebut sebabul wurudnya diantaranya seperti ada orang, seorang wanita datang kepada Rasulullah, dia punya madu ya, suaminya punya istri yang lain, lalu dia berkata kepada suaminya, kepada Rasulullah, boleh enggak ya Rasulullah, saya membanggakan diri dengan sesuatu di hadapan para madu saya, dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada saya. Kata Rasulullah, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis thawbai zur, orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak pernah diberikan kepadanya itu seperti orang yang memakai dua pakaian dusta. Sama seperti itu juga, dia merasa seolah-olah dia adalah alim tapi bukan orang yang alim. Berpenampilan meniru-niru seperti itu. Nah, banyak ragam. Nah, ini peringatan juga buat orang, apa namanya, buat kita semua para thalabah, para duat. Bukan berarti di sini dalam ayat yang kedua ini, bukan berarti orang itu setelah melakukan sesuatu yang baik lalu dia dapatkan pujian lalu dicela dengan ayat ini, bukan itu. Bahkan itu termasuk diantara bushral mu'min, ya, bushral mu'min, berita gembira bagi seorang mu'min yang mu'ajjal, yang disegerakan untuk mereka. Kalau memang niatnya belajar, apa namanya, beramalnya itu ikhlas karena Allah, semata-mata kemudian dia dapatkan pujian setelah itu, dan kemudian cukup sampai di situ. Tidak dia kemudian, karena dia tadi sudah mendapatkan pujian, dia melakukan lagi supaya dapatkan pujian. Kalau yang pertama ini selesai urusannya, tapi yang kedua ini dia jatuh ke dalam yang namanya riya. Qala Syekh rahimahullahu taala, al-mitsaq. Al-mitsaq adalah al-ahd, huwa al-ahdu tsaqil al-mu'akkad. Yaitu perjanjian yang berat, yang dipertegas, yang sangat ditekankan. Wa hadzal mitsaqu akhadahu Allahu taala ala kulli man a'tahu Allahul kutub wa 'allamahu al-'ilma. Mitsaq tersebut, perjanjian tersebut Allah ambil, Allah berlakukan terhadap orang-orang yang Allah beri kitab, termasuk kita. Termasuk kita yang diberi Al-Qur'an. Wa 'allamahu al-'ilma, dan yang Allah ajarkan ilmu kita para talabatul ilmi. Dan kita semua talabatul ilmi diberi Allah ilmu. Apa yang tidak diajarkan Allah kepada kita tentang Allah? Sudah banyak. Nah, ini masuk ke dalamnya kita. Doanya lebih-lebih, kita yang talabatul ilminya lebih-lebih juga kena. Mulai dari yang bawah sampai dari yang sampai yang atas. Nah, Allah mengambil perjanjian. Kita bukan orang yang bodoh, sudah Allah ajarkan kepada kita. Makanya dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, setiap kita datang ke majelis ilmu, mendengarkan khutbah Jumat, muhadarat, itu sudah qamat alainal hujjah. Sudah tegak hujjah, ada alasan Allah untuk menghukum kita. Al-Qur'an hujjatul lak au alaik. Al-Qur'an itu hujjah bagimu atau hujjah terhadapmu? Hujjah bagimu yang membelamu atau hujjah terhadapmu yang akan menyudutkan, menghukummu? Itu semua kita sudah sedikit banyak sudah dapat. Minimal tentang fa'lam la ilaha illallah sudah sering kita dapatkan. Tentang Al-Fatihah, tentang wal asri, kita yang dulu belajar salatatul usul. Dari yang pertama, i'lam rahimakallah, yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Al-ula al-ilmu, wahuwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Itu ilmu. Siapa yang tidak kenal Allah atau yang belum kenal Allah? Tidak ada yang berani mengaku. Kita semua berarti kita sudah kenal Allah. Bagaimana dengan ma'rifat kita? Seperti yang dijelaskan oleh ulama atau yang kita baca syarahnya. Ma'rifata qalbin tastalzimu qabulas syari'ati. Maknanya ini tastalzimu qabula ma syara'ahu Allah 'ala lisani rasuli. Atau bima ja' billadhi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang dibawa oleh Rasul, yang menuntut, mengharuskan kita untuk tunduk menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dari syariat ini yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu, minimal itu sudah kita tahu tentang Allah yang menciptakan kita, tentang Allah yang menciptakan alam semesta, tentang Allah yang memiliki alam semesta, yang menguasai diri kita, yang mengatur alam, mengendalikan dan menata, memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, yang memelihara. Itu sudah kita punya ilmunya dengan kesempurnaannya, melalui nama-nama dan sifat-sifatnya juga sudah kita kenal. Maka ini menjadi peringatan buat kita, dan kita sudah diambil perjanjian kita. An yubayyana lin-nasi ma yahtajuna ilaihi mimma 'allamahu Allah. Untuk dia jelaskan kepada manusia apa yang mereka butuhkan dari apa yang Allah ajarkan kepada dia. Minimalnya kita kepada siapa kita ajarkan ini? Firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Minimalnya itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi jangan enggak, oh ini untuk ustaz saja, untuk ulama. Tidak, ternyata. Wala yaktumuhum dzalik, dan jangan dia menyembunyikan hal itu kepada mereka. Wa yabkhal 'alaihim bihi, dan yakni bakhil, pelit, kikir, tidak mau menjelaskannya. Khususan idza sa'alu, lebih-lebih ketika mereka bertanya kepada dia. Awa ka'ama yujibu dzalik, atau terjadi apa yang mengharuskannya untuk menerangkan. Entah itu mungkin dalam keluarganya ditanya oleh istrinya, atau ditanya oleh anaknya, atau oleh mertuanya, atau oleh orang tuanya. Apa yang kita pelajari? Fa inna kullaman indahu ilmun yajibu alaihi fi tilkal hal an yubayyinahu. Maka setiap orang yang memiliki ilmu, wajib atas dia untuk menerangkannya dalam kondisi seperti itu, ketika dia dihadapkan kepada satu pertanyaan atau satu kondisi. Wa yuwaddihul haqqo minal batil, dan dia jelaskan mana yang hak, mana yang batil. Itu minimalnya kan kita di rumah. Fa ammal muwaffaqun fa qamu bihadza atammal qiyam. Adapun orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, mereka sudah tentu menjalankannya dengan sempurna. Wa'allamun nasa mimma 'allamahullah, dan mereka mengajari orang dari apa yang Allah ajarkan kepada dia. Ibtigha'a mardati rabbihim, demi mengharapkan ridha Allah. Wa syafaqatan 'alal khalq, karena sayang kepada manusia. Wa khaufan min ithmil al-kitman, dan karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Walaupun memang perlu pilih-pilih, dipilah-pilah, tapi bukan berarti mutlak untuk dia harus menyembunyikan. Walaupun misalnya dalam hadis, hadisun nas bima ya'rifun, ayuridu aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, terangkanlah kepada manusia apa yang kalau kamu bicara kepada mereka, sampaikanlah sesuai dengan apa yang bisa mereka pahami, yang mereka bisa mencernanya. Al-haq berat mungkin tentang masalah asma wa sifat, tentang mengenalkan Allah, wajib untuk kita terangkan supaya mereka tidak lari, bagaimana caranya? Supaya mereka tidak bingung dan terjatuh dalam kesesatan, bagaimana caranya? Itu dia harus menguasai ilmunya. Jangan sampai kena ancaman ini juga, celaan sebagaimana disebutkan juga dalam potongan syair. Al-haqqu qad ya'tarihi su'ut ta'biri. Kebenaran itu kadang-kadang tertutupi oleh su'ut ta'bir, cara mengungkapkan yang jelek, cara mengungkapkan yang salah. Salah pilih kata, salah dia dalam menjelaskannya, orang jadi tambah bingung. Apalagi tentang masalah asma wa sifat, di mana mayoritas kaum muslimin dengan pemahaman Asy'ariyahnya. Ini harus dirombak. Tapi dengan, nah tentu dengan cara yang tepat. Qala jangan ditunda, apalagi masalah tauhid yang paling penting. Tauhid, mengenalkan tentang tauhid Allah. Nanti ini berat, memang berat. Tapi mereka harus selamat, mereka harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan selama ini keliru. Beribadah kepada sesuatu selain Allah yang mereka dulu menganggapnya sesuatu yang ternyata biasa. Qala wa ammal ladina utul kitab, adapun orang-orang yang diberi Alkitab, minal yahud wan nasara wa man syabahahum. Nah, yang menjadi alasan juga kita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah umum, bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani, tapi yang menyerupai mereka, seperti mereka dari kalangan orang-orang yang dapatkan kitab Al-Quran juga. Fanabadu hadhil uhud wal mawathiq wa ra'a dhuhurihim, tapi mereka mencampakkan perjanjian yang berat itu tadi ke belakang punggung-punggung mereka. Ini orang-orang Yahud, model orang-orang Yahud. Perjanjian ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hampir itu dengan perjanjian yang sangat berat, sampai disebutkan Allah mengangkat, mencabut gunung ke atas kepala mereka seakan-akan payung yang siap menimpa mereka. Sehingga disebutkan kalau jadi sunnah sampai enggak tahu sampai sekarang sujudnya orang-orang Yahudi itu sambil ngintip ke atas, jangan-jangan gunungnya datang lagi untuk menimpa mereka. Qala rahimahullah falam ya'ba'u biha, dan mereka tidak peduli dengan perjanjian yang berat sekalipun. Fakatamul haqqa, lalu mereka menyembunyikan al-haq yang mereka ketahui. Bukan karena mereka tidak tahu, bahkan mereka tahu. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalnya, mengetahuinya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka dari ribuan anak yang ada. Dia bisa kenal itu adalah anaknya. Begitu pula orang-orang yang telah diberi kitab ini, mereka bukan tidak mengenalnya. Wa adharul batil, mereka justru tampakkan yang batil. Tajarru'an ala maharimillah, berani melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa tahawunan bihuquqillah, meremehkan, melecehkan hak-hak Allah. Wa huquqal khalqi, dan hak-hak sesama manusia. Dan ini sebuah hal yang biasa. Artinya kalau sudah hak Allah mereka berani untuk mereka langgar, untuk mereka tidak penuhi, tidak tunaikan, demikian pula hak-hak manusia yang seperti mereka. Washtaru bidzalika kitman tsamanan qalila, lalu mereka tukar dengan apa yang mereka sembunyikan itu untuk mendapatkan tsamanan qalila, harga yang sedikit. Wa huwa ma yahsulu lahum in hasal, yaitu apa yang mereka peroleh kalaupun mereka memperolehnya. Min ba'di riyasat, dari sebagian jabatan kepemimpinan. Wal amwal haqirah, harta-harta yang rendah. Min suflatihimul mattabi'ina ahwa'ahum, dari kerendahan mereka yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Al muqaddimina syahwatahum alal haq, yang mengedepankan syahwat mereka daripada kebenaran. Ini kebiasaan, kebiasaan mereka. Fabi sama yastarun, alangkah buruknya apa yang mereka tukar. Li'annahu akhasul iwad, karena itu adalah serendah-rendah ganti yang mereka ambil. Walladhi ragibu anhu wa huwa bayanul haqqi alladhi fihi sa'adatul abadiyah wal masalihud diniyah wad dunyawiyah, dan apa yang mereka tidak sukai yaitu menjelaskan al-haq yang di situ merupakan ada kebahagiaan mereka yang abadi, kemaslahatan mereka untuk dunia dan akhirat mereka. Yang mereka tidak sukai justru ini. Ternyata a'dhamul matalib ajalluha, sesungguhnya yang tidak mereka sukai ini itu merupakan tuntutan, tujuan-tujuan yang sangat sangat besar dan paling mulianya, menjelaskan al-haq yang di dalamnya ada kebahagiaan abadi, kemaslahatan dunia dan akhirat, kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia mereka. Tapi mereka tukar, padahal merupakan matalib al-ajil, al-ajal. Matalib an a'dham matalib wa ajalluha. Setinggi-tinggi dan semulia-mulia tuntutan yang dicari. Falam yakhtaru ad-dani al-khasis wa yatrukul alin nafis illa li su'i hadzihim wa hawanihim wa kaunihim la yasluhuna li ghairi ma khuliqu lahu. Dan mereka tidak memilih yang rendah ini, yang tidak berharga ini, dan tidaklah mereka meninggalkan sesuatu yang tinggi dan bernilai melainkan karena buruknya peruntungan mereka dan kerendahan mereka serta kenyataan bahwa mereka memang tidak layak kecuali untuk selain yang tujuan mereka diciptakan. Itu yang mereka cari. Mereka diciptakan, padahal mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mulia, tapi mereka memilih yang rendah. Itulah yang diinginkan oleh mereka. Dan itu mereka tinggalkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, dan mereka pilih yang rendah karena su'i hadzihim, karena rendahnya dan hinanya mereka. Nah, ini nanti digambarkan juga dalam ayat itu. Kenapa Allah mengumpamakan mereka yang melemparkan, mencampakkan ilmu ini dengan famatsaluhu kamatsalil kalb. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami mau, kalau kami berkehendak, kami angkat derajatnya, kami muliakan dia, tapi dia lebih memilih kekal ilal ard, ke tanah, lebih cenderung kepada yang rendah. Maka tidak ada yang rendah kecuali dikejar oleh sesuatu yang rendah pula. Dan anjing adalah binatang yang paling rendah himmahnya, cita-citanya. Makhluk-makhluk binatang yang lain berebut daging, dia berebut tulang dengan sesama dia. Itu yang dia simpan dan dia cari. Qala thumma qala Allah Ta'ala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw. Kemudian Allah berkata, janganlah kamu mengira orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka lakukan. Minal qaba'ih wal batil al qawli wal fi'li. Kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat, keburukan-keburukan, kebatilan, baik itu ucapan dan maupun perbuatan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka senang dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan. Bil khair, yaitu kebaikan-kebaikan. Alladhi lam yaf'aluhu, padahal mereka tidak pernah melakukannya. Wal haq alladhi lam yaquluhu, dan kebenaran al-haq yang tidak pernah dia ucapkan. Fajama'u baina fi'li syarr wa qawlih. Ini mereka menyatukan antara perbuatan yang buruk sekaligus juga ucapan-ucapan yang buruk. Wal farah bidzalika wa mahabbatu an yuhmadu ala fi'lil khair alladhi ma fa'aluh. Nah, dan mari dia gembira dengan perbuatan sikapnya itu dan senang dipuji dengan perbuatan-perbuatan baik yang sebetulnya dia tidak pernah melakukannya. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab, maka janganlah mengira mereka itu selamat dari adab. Ai bimahalli najwatin minhu, ini tempat yang jauh dari adab tersebut, yang terlindung dari adab tersebut. Wasalamah, dan keselamatan. Bal qad istahaquhu wa yasayasiruna ilaihi, bahkan sungguhnya mereka akan, yakni mereka sangat berhak untuk menerima adab tersebut dan akan kembali kepadanya. Walihada qala walahum adabun alim, dan untuk mereka adab yang pedih. Qala Syekh rahimahullah, ini nukat fawaid dari rangkuman dari ayat ini setelah beliau jelaskan. Wa yadkhulu fi hadhil ayat, ini yang kita pelajari dalam kaidah tafsir ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrah, hukum, pelajaran yang kita ambil itu dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebab ayat itu tentang orang-orang al-Yahud dan Nasara, tapi juga berlaku sebagaimana diisyaratkan oleh beliau. Fa inna kullaman indahu ilmun, termasuk kita orang-orang yang diberi Al-Quran, para hafazatul Quran, talabatul ilmi, ini paling depan dalam masalah ini, para ulama'nya lebih-lebih. Qala yadkhulu fi hadhihi al-ayatil karimah ahlul kitab alladziina farihu bima indahum minal ilmi, masuk ke dalam ayat yang mulia ini ahlul kitab, yang merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu-ilmu yang ada pada mereka, bangga dengan ilmunya, merasa cukup. Hati-hati kita yang merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Walam yang qadu lirrasul, tidak mau tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa za'amu annahum humul muhiqquna fi halihim wa maqalihim, dan menganggap bahwa diri mereka lah yang benar dalam keadaan dan ucapan-ucapan mereka. Wa kadzalika kullu man ibtada'a bid'atan qawliyatan aw fi'liyah, masuk juga ke dalam ayat ini setiap mereka yang mengadang-adakan bid'ah, baik itu ucapan maupun perbuatan bid'ah amaliyah, praktek-praktek kebid'ahan. Wa fariha biha, dan merasa gembira dengan kebid'ahan tersebut, bangga dengannya. Wa da'a ilaiha, bahkan mengajak kepada kebid'ahan tersebut. Wa za'ama annahu muhiqqun wa ghairuhu mubtil, lalu menganggap dirinya lah yang benar, yang lainnya sesat. Wa kama huwa al-waqi' min ahli al-bid'ah, sebagaimana yang terjadi pada ahli bid'ah. Ini masuk kepada mereka yang mengadang-adakan hizbiyah. Wa dallatil ayatu bimafhumiha ala man anna man ahabba an yuhmada wa yusanna alayhi wa yusna alayhi bima fa'alahu min al-khair wattiba'il haqq idza lam yakun qasduhu bidzalika riya' wa sum'ah innahu ghairu madhmum. Mafhum ayat ini menunjukkan bahwa orang yang senang dipuji, disanjung, disebut-sebut dengan sesuatu, dengan kebaikan yang dia lakukan karena pulang dan serta mengikuti kebenaran, kalau bukan niatnya riya, bukan sum'ah, maka dia tidak tercela. Tapi bukan seperti yang kita sebutkan tadi, setelah dia beramal atau dia mengucapkan satu perkataan atau satu pendapat, dia mendapatkan pujian. Setelah dia melakukan itu, dia mendapatkan pujian yang baik, entah mengajak orang kepada sunnah, kepada yang hak, kemudian dipuji orang, mendapatkan sanjungan. Ini sebatas itu dia tidak tercela. Itu busral ajil mukmin. Itu busral yang disegerakan untuk orang yang mukmin. Nah, tanda amalnya, ucapan dan perbuatannya diterima. Tapi ketika dia setelah mendapatkan pujian ini kemudian ingin melakukan lagi untuk mendapatkan pujian seperti itu, nah ini yang kedua, inilah yang tercela. Ada niat lain ketika dia melakukannya, dan ini yang sekarang kadang-kadang sering tergelincir kita yang lemah. Qala rahimahullah ta'ala bal hadza minal umuril matlubah, keadaan tersebut termasuk yang diharapkan. Allati akhbarallahu annahu yujzi bihal musinina lahul a'mal wal aqwal, yang telah Allah terangkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, nah, amalannya dan ucapan-ucapannya. Wa annahu jaza biha khawasa khalqih, dan dengan pujian-pujian itu Allah memberi balasan orang-orang khusus di antara hamba-hambanya. Wasa'aluha minhu, yang mereka minta kepada Allah. Kama qala Ibrahim alaihi salam dalam doa beliau, sebagaimana firman Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini boleh. Ya kalau Allah kabulkan, Allah terima. Dibimbing oleh Allah, dia dapatkan lisan as-siddiqin, pujian yang benar dari orang-orang yang datang setelahnya. Disebut bukan, tapi bukan karena mengharapkan Kalau semata-mata mengharapkan itu, enggak mungkin beliau berdoa. Ya, itu hanya sebentar. Allah yang juga membimbing beliau. Nah, ini kita artinya boleh kita meminta waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang belakangan. Ya, kita kan enggak tahu. Karena orang datang yang datang belakangan itu belum ada, tapi jadi kemudian karena dia ini beramal karena Allah, dapatkan sebutan yang baik. Mungkin seperti itu juga. Ya, ini apa namanya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang karya-karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hampir tidak ada satu masjid pun di kalangan muslimin, melainkan kitab Riyadhus Shalihin ada dibaca. Ini menunjukkan ketulusan, keikhlasan beliau di dalam menyebarkan ilmu dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pujian yang baik. Qala wa qala ta'ala salamun ala nuhin fil alamin, selamat dan sejahtera atas Nuh di alam semesta. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah, sungguh demikianlah kami memberi balasan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qad qala ibadur rahman wa ja'alna lil muttaqina imama, juga ini doa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jadi hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Di antara doa-doa mereka, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Qala wa hiya min ni'amil bari ala abdihi, dan itu termasuk di antara salah satu nikmat Allah kepada hambanya. Wa minanuhu allati tahtaju ila syukri, dan karunia yang wajib, yang butuh untuk disyukuri. Nah, ini doa ini boleh, ya artinya jelas ini kan, apalagi disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak ada yang penjelasan dari sunnah yang menunjukkan dibatalkan atau ini digugurkan, sehingga boleh kita meminta yang seperti ini kepada Allah. Dan tentu kalau memang dengan sungguh-sungguh, ini akan digiring oleh Allah untuk beramal yang ikhlas, beramal yang shawab, sehingga perbuatan-perbuatan itu diterima oleh Allah, dan diterima pula, Allah letakkan pula penerimaan di kalangan umat-umat manusia, walaupun orang yang melakukannya sudah mati, akan jadi kenangan dan akan jadi sunnah. Sebagaimana sebutkan oleh Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha alla yanqus min ujurihim syai'. Nah, siapa yang memberi contoh yang baik di dalam Islam, maka dia dapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala rahimallahu taala al-ayah qauluhu ta'ala walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir, dan hanya milik Allah, kepunyaan Allah semua yang ada di langit, kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ai huwal malik lis samawati wal ard wa ma fihima min sa'iri asnafil khalqi al-mutasarrif fihim bikamalil qudwah wa badi'is san'ah fala yamtani'u 'alaihi minhum ahadun wa la yu'jizuhu ahadun. Ini Allah lah yang Malik, al-Malik, yakni penguasa dan pemilik. Penguasa dan pemilik. Tidak sekedar memiliki. Karena ada yang kalau di kalangan makhluk ada yang memiliki tapi tidak menguasainya. Ada yang menguasai tapi tidak memilikinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha menguasai, dia pula yang maha memiliki. Maka dia maha mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Dari berbagai jenis makhluknya, dia berbuat pada mereka sesuai dengan kesempurnaan kudrah dan keindahan perbuatannya. Maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa menolak kekuasaan Allah sedikit pun, dan tidak ada yang bisa membuat lemah, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lari keluar dari kekuasaan Allah. Wallahu a'lam Anda belum mendapatkan kenapa satu ayat ini berada di antara ayat-ayat yang ceritanya tentang Ahlul Kitab, Bani Israel, dan juga orang yang mendapatkan Al-Quran dengan tuntutan seperti itu, juga dengan ayat yang berikutnya. Ada sebagian ulama, Al-Biqa'i atau yang lain, itu membuat, menyusun karangan kitab tentang rahasia tartibul Quran. Jadi bahwasanya satu surat dengan surat berikutnya atau dengan surat sebelumnya itu ada hubungannya, ayat dengan ayat berikutnya. Cuma memang sebagian ulama yang lain menganggap itu la ta'ila tahta, gak ada faedahnya yang seperti itu. Cuma ini tadi memang terlihat jelas, belum paham. Pasti ada, karena dari sumber sama, dari yang mengucapkannya, dari zat yang sama, pasti tidak mungkin salah. Sehingga ini perlu untuk kita telusuri, apalagi ayat-ayat yang berikutnya. Ayat-ayat yang berikutnya sampai disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan wailun liman qara'aha walam yatadabbar, atau lam mulia yatadabbaruha. Celaka orang-orang yang membaca ayat ini tapi tidak mengambil pelajaran atau merenungkan, memikirkannya. Tentang ayat apa kekuasaan Allah di alam semesta. Apalagi istilahnya mungkin sekarang ada tadabbur alam. Wailun, celaka. Kalau dia mengamati itu semua tapi membaca ayat ini tidak bisa mengambil faedah, mengambil manfaat, tidak merenungkannya. Makanya yang kemarin ingatkan juga kepada kita semua, buat para thalabah, piknik itu, menjelajahi itu, memang ada sebagian diperintah dalam ayat diperintahkan, afalam yasiru fil ardi, apa mereka tidak menjelajah di muka bumi? Perhatikan kaifakana aqibatul mukadzdzib, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ambil pelajaran, bukan sekedar menikmati senang-senang, ya. Apalagi dengan tadabbur alam, berat. Ya. Allah menuntut untuk kita mempelajari ayat itu supaya apa? Tambah dekat kepada Allah. Baca ya, antum sudah hafal semua dalam surat Adz-Dzariyat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu semakin mengenalkan kita kepada atau mengenalkan Allah, membuat kita semakin kenal kepada Allah. Ilmu yang pertama yang kita diawali dalam pelajaran-pelajaran kita dan wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin itu dulu, nanti insyaallah kita telusuri lagi apa faedahnya ayat-ayat ini berada di antara ayat-ayat yang seperti ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.